Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Qala al-Imam Ibn Rajab rahimahullah fa in kana al-halifu zaliman wa nawa khilafa ma halahu 'ala gharimuhu lam tanfa'hu niyatuhu. Wa fi sahih Muslimin an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaminuka 'ala ma yusaddiquka 'alaihi sahibuka. Wa fi riwayatin lahu al-yaminu 'ala niyatil mustahlif wa hadha mahmulun 'ala adh-dhalim. Fa ammal madlum fa yanfa'uhu dhalik. Wa qad kharraja al-imam Ahmad wa ibn Majah min hadis Suwaid bin Handalah qala kharajna nuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ana Wa'il bin Hujr fa akhadahu aduun lahu fa taharraja an-nas an yahlifu wa halifu ana innahu akhi. Faqalla sabilahu fa'atayna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'akhbartuhu anna al-qauma taharraju an yahlifu wa haliftu ana innahu akhi. Faqala sadaqta al-muslim akhu al-muslim. Berkata al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sekarang bagaimana kalau masalahnya sumpah demi Allah, demi Allah. Kalau seandainya yang bersumpah itu zalim, misalkan dia mencuri, mencuri sekian ratus juta, dia bilang demi Allah, saya mencuri untuk fakir miskin, misal. Nah. Wa nawa khilafa ma khallafu 'ala gharimuh. Tapi dia niatkan di dalam hatinya untuk yang lain, beda. Mulut sama niatnya beda. Kata Imam Ibn Rajab rahimahullah, enggak bermanfaat seperti itu. Niatnya enggak akan bermanfaat. Artinya tetap dinilai sebagai kedzaliman. Jangan beralasan, wah yang penting niatnya. Tidak. Kenapa demikian? Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda, yaminuka 'ala ma yusaddiquka 'alaihi sahibuk. Sumpahmu. Ya, sumpahmu. Yaminuka, sumpahmu. 'Ala ma yusaddiquka 'alaihi sahibuk. Yang akan membenarkannya adalah kawanmu. Wa fi riwayatin lahu al-yamin 'ala niyatil mustahlif. Sumpah itu sesuai dengan niat orang yang diminta sumpah. Ini kata Ibn Rajab rahimahullah, dan mahmulun 'ala adh-dhalim. Ini diterapkan kepada orang yang zalim, yang berbuat kezaliman. Wa amal madlum, adapun orang yang dizalimi, fayanfa'ahu dhalik, maka bermanfaat. Artinya boleh. Maksudnya gimana? Faqad kharraja al-imam Ahmad wa ibn Majah min hadis Suhail bin Handalah. Telah diriwayatkan dari Imam Ahmad ibn Majah dari sahabat Suhail bin Handalah. Ala kharajna nuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Suwaid bin Handalah berkata, kami keluar rumah ingin mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan bersama kami Wa'il bin Hujr. Fa akhadahu aduun lah. Maka Wa'il bin Hujr ditawan oleh musuh. Fa taharraja an-nas yahlifu. Tetapi rombongannya enggak mau sumpah. Gak mau sumpah maksudnya apa? Ini kawan saya, ini rombongan saya. Fahalif tu'ana innahu akhi, kata Suwaid bin Handalah, maka aku bersumpah bahwasanya Wa'il bin Hujr yang ditawan ini adalah saudaraku. Artinya jangan ditawan lah, ini saudara saya. Ini kan posisinya mazlum, dizolimi. Fakallah sabillah, kemudian dilepaskan. Fa'atayna Nabi SAW wa akhbartu anna al-qawma taharraju ayahlafu ayahlifu. Maka setelah kejadian itu, kami kabarkan kepada Rasulullah SAW kejadian yang sebenarnya, tapi rombongan itu enggak mau sumpah bahwasanya Wa'il bin Hujr adalah termasuk ya rombongannya atau saudaranya, supaya enggak ditawan karena posisinya dizalimi. Fahalabtu anna innahu akhi, dan aku bersumpah bahwasanya dia yakni Wa'il bin Hajar bin Hajar adalah saudaraku. Faqala sadaqta, maka kata Rasulullah SAW, benar kamu. Al muslim akhul muslim, seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya. Ini bukan termasuk dusta, bukan. Ya, ini ketika kondisinya dizalimi maka boleh melakukan hal yang seperti ini. Wa kadzalika tadkhulu an-niyyah fi at-talaq wal 'ataq. Masalah talak, menceraikan istri, membebaskan budak juga sama. Itu dilihatnya dengan niatnya. Fa idza ata bi lafdhin min alfadhil kinayatil muhtamalat at-talaq wal 'ataq fala budda lahu min an-niyyah. Kalau dia mengucapkan ucapan talak atau itaq, membebaskan budak, dilihat niatnya. Misalkan kalau orang Jawa dia ingin menceraikan istrinya, dia enggak harus pakai lafaz talak, saya cerai, saya talak, tidak. Tapi apa, misalkan dengan kiasan yang lain, apa, dengan kalimat apa? Ya, saya pulangkan kamu ke rumah orang tuamu. Itu kembali ke niatnya apa. Ini maknanya mana talak, bisa. Tapi kalau niatnya bukan talak, ya enggak terjadi. Paham enggak? Niatnya misalkan saya pulangkan kamu ya ke rumah orang tuamu karena lagi sakit, lagi lebaran atau pulang kampung. Ini apa jatuhnya? Jatuh talak enggak? Tidak. Tapi kalau dia bilang saya pulangkan kamu ke orang tuamu karena niatnya memang ingin menceraikan, jatuh talak enggak? Jatuh, dilihat kepada niatnya. Kalau bahasa-bahasa kinayah, bahasa-bahasa mungkin kiasan atau bahasa yang sopan atau, tapi ya menjurusnya ke situ. Ya. Nah. Maka ini penting niat, kembali kepada niat. Kemudian masalah marah ketika talak misalkan atau niat. Hal yakum maqaman niyyah dalalatul hal min ghadabin wa su'al at-talaq aw nahwi am la. Apakah niat itu juga teranggap ketika seorang dalam keadaan marah atau minta cerai atau yang lainnya? Fi khilaf, ada perselisihan, khilaf di kalangan para ulama. Wa hal yaqa dzalika at-talaq fil batin kama law nawah am yalzam fi dhahir al-hukm faqat, fi khilaf masyhur aidan. Apakah yang demikian ucapan talak dalam keadaan marah, niatnya juga terhitung, teranggap, ini juga ada khilaf. Wahal yaqa dhali talak fil batin, apakah talak yang seperti ini jatuh dihitung secara yang batinnya, hatinya, niatnya? Kama launau, apalagi kalau sudah diniatkan tapi dalam keadaan marah. Am yaljam fi dhahir al-hukum faqat, atau dilihat dari segi zahirnya saja. Fi khilafun masyhur aydan, ini juga ada khilaf yang masyhur. Walau awqa'at talaq bikinayatun zahir kalbatta wa nahwiyah, fal yaqa'at thalath aw wahidah. Atau seorang misalkan awqa'at talaq bikinayatun zahirah, dia menceraikan istrinya dengan kalimat kinayah. Kinayah itu mungkin kalimat yang sopan atau mengkiaskan atau menggambarkan suatu, ya, saya talak kamu albatta, talaqtuki albatta, kalbatta, ya. Wa alyaqa bi thalath aw wahidah, misalkan saya talak kamu, ya, talaknya habis, atau saya talak kamu 1000 kali, 1000 kali, coba ya, 1000 kali. Lah yang kayak gini kata Ibnu Rajab rahimahullah, fahal yaqabi salat wahidah, apakah yang dihitung itu 3 kali atau 1 kali? Fi qaulan masyhuran, ada 2 pendapat yang masyhur. Zahir madhab Ahmad anna yaqabi salat ma itlaqin niyah, zahir dari madhab Imam Ahmad ini jatuh talak 3, tapi harus dilihat niatnya. Kalau niatnya memang pengen talak 3, misalkan ya, fa inna wa bihi maduna salah wa qabi manawa, kalau dia misalkan saya cerai kamu 1000 kali misalkan, tapi niatnya talak 1, ya dia terjatuh hukuman talak 1. Waqabi mana sesuai dengan apa niatnya. Wa huqiya anhu riwayat annahu yalzimu thalath aidan, ada riwayat yang lain juga jatuh talak yang ketiga. Walau ra'a imra'atan fa dhanna imra'atu fa talaqa thumma banat ajnabiyyah talaqati imra'atu lana inna maqasa talak imra'ati. Sekarang mungkin dia matanya buram, lakinya atau suaminya matanya buram mungkin kena, udah enggak ini nih. Tapi memang dia niatin ini istrinya, ya fulana katanya, saya cerai kamu, matanya buram pas dilihat ini bukan istrinya, orang lain misalkan, pembantunya, siapanya atau saudaranya. Tapi memang niatan di hatinya apa? Ingin menceraikan istrinya. Wala ra'a imra'atan fa dhannaha imra'atuh fa talaqaha thumma banat ajnabiyyah. Kalau dia melihat seorang wanita, dia sangka wanita itu istrinya. Kemudian dia ceraikan, ya fulana anti talik, wahai fulana kamu saya cerai misalkan. Oh tiba-tiba kok ini bukan istrinya, orang lain, perempuan lain. Talaqat imra'atuh, jatuh talak. Lianna inna maqasada talaq imra'ati, karena yang dia niatkan, dia maksudkan, dia tujukan adalah apa? Istrinya. Ini siapa pendapat siapa? Pendapat Imam Ahmad rahimahullah. Wa huqiya anhu riwayatun ukhra anna la tutlaq. Riwayat yang lain mengatakan tidak jatuh talak. Wa waqalu Syafi'i. Pendapat yang kedua adalah pendapat Imam Syafi'i. Walau kana al-'aks, walaupun terbalik keadaannya. Bi an ra'a imra'atan dhanna ajnabiyatan, dia melihat perempuan seolah-olah mungkin seakan-akan istrinya, padahal bukan. Ya. Nah, fatallaqa fa banat imra'atu fal tutlaq. Ya. Nah. Atau kebalikannya. Ya, bi an ra'a imra'ah. Ya, dia melihat seorang wanita, dia sangka orang lain padahal istrinya. Kebalik nih. Fal tutallaq, apakah yang seperti ini jatuh talak? Fi qawlan wa riwayatun an Ahmad. Di sini juga ada dua pendapat. Ya, keduanya dari Imam Ahmad. Wal masyhur, yang masyhur dari mazhab Syafi'i dan yang lain, annaha tutallaq. Ini jatuh talak. Kenapa jatuh talak? Karena niatnya. Mahfum. Sekarang kalau seandainya ada dua istrinya, lau kana lahu imra'atan, ngopi dulu, istrinya dua misalnya. Ya. Fana ihdahum 'anil khuruj. Salah satu dari istrinya dilarang untuk keluar. Tamara imra'atan qad kharajat. Kemudian dia melihat ya salah satu dari istrinya sudah keluar rumah. Fa dhanna hal manhiyah. Dia kira yang keluar ini apa? Istri yang dilarang untuk keluar. Paham enggak sampai sini? Paham enggak? Misalkan ada A dan B. Yang dilarang si B. Ya kamu jangan keluar rumah, kalau ke rumah-rumah selesai, cerai misalkan. Ternyata yang keluar siapa? Si A. Tapi dia sangka si B. Faqala laha fulana kharajat anti talik. Kemudian dilaporkan, fulanah keluar. Ya. Maka suaminya bilang, anti talik. Cerai. Faqad ikhtalafa ulama fiha. Para ulama berselisih pendapat di dalam masalah ini. Faqala al-Hasan. Berkata Imam al-Hasan al-Basri, tutalliq al-manhiyah. Ya. Yang dicerai adalah yang dilarang. Lianna hiya allati nawaha. Karena dialah perempuan yang dilarang inilah yang diniatkan. Faqala Ibrahim tutalliqan. Ibrahim an-Nakhai mengatakan dua-duanya dicerai. Waduh, habis dan. Wa qala Atha, berkata Atha, la tutalliq wahidan minhuma. Ya, tidak dicerai salah satu dari keduanya. Wa madhhabu Ahmad anna tutalliq al-manhiyah riwayatan wahidah. Ya, riwayat dari Imam Ahmad yang jatuh talak itu yang dilarang. Ini riwayat dari Imam Ahmad. Karena dia sudah meniatkan, sudah ada niatan di dalam hatinya. Wa tutalliq al-muwajah 'ala riwayatain anhu. Ikhtalafa al-ashab 'ala al-qawl bi anna tutalliq hal tutalliq fil hukm faqat am fil batin aidan 'ala tariqatayhim 'ala tariqatayn lahum. berdalilkan dengan innamal a'malu binniyat innamal likulli imri'in ma nawa ala anna al-uqud allati yuqsad biha fil batin at-tawassul ila ma huwa muharramun ghairu sahiha qawqudul buyun allati yuqsad biha ma'na riba wa nahwiha kama huwa madhhab Malik wa Ahmad wa ghairihuma فإن هذا العقد إنما نوى به الربا لا البيع إنما الأمر إنما لكل امرئ ما نوى نعم ditinjau atau berdasarkan dalil innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ala anna al-'uqud allati yuqsad biha fil batin ya perjanjian atau akad atau kesepakatan yang dibuat atau pernikahan ya. Nah, secara batin at-tawassul lama wa muharram ghairu sahiha. Ya. Sehingga bersambung kepada satu yang muharram maka tidak dibenarkan. Ta'aqudul buyu seperti akad jual beli. Ya, alladhi yuqsad biha ma'na riba. Akad jual beli tetapi yang dia inginkan adalah riba. Misalkan dia buka iklan atau buka plang jual beli fulan, jual beli A, jual beli B, padahal di situ adalah praktek ribawiyah. Maka yang seperti ini tidak dibenarkan. Kama huwa madhab Malik wa Ahmad wa ghairihima. Ini madhab Malik, Ahmad dan yang lainnya. Inna hadzal aqd innama nawa bihi riba. Lal bi. Karena akad yang dimaksud di sini adalah riba bukan jual beli. Wa masail an-niyyah al-mutaalliqah bil fiqh katsiratun jidda wa fi ma dzakarna kifayah. Permasalahan fikih, masalah niat dalam fikih banyak sekali yang sudah kami sebutkan cukup insyaallah. Dan sudah disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam hadis ini masuk di innamul amal binniyat ini fi sab'ina baban min al-fiqh wallahu a'lam. Masuk dalam 70 bab dari permasalahan-permasalahan fikih. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.